Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Fatihah sekali lagi mohon keikhlasan panjenengan semua. Kita berwasilah dengan suratul Fatihah berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan saya, panjenengan semua, sahabat-sahabat kita, masyarakat kita, keluarga kita yang sedang sakit segera diberikan kesembuhan, yang sedang susah segera diberikan kebahagiaan, yang sedang sulit segera diberikan kemudahan, yang sedang terhimpit segera diberikan kelapangan, yang punya masalah apapun itu mudah-mudahan diberikan penyelesaian yang terbaik. Semua yang hadir mudah-mudahan dikaruniai Islam yang semakin mantap, iman yang semakin kuat, akhlak yang semakin mulia, takwa yang makin sempurna, ibadah yang istiqomah, keluarga yang sakinah, putra putri yang solih solihah, kehidupan dan rizki yang barokah. Pada saatnya menghadap Allah nanti semuanya sudah ikhlas dan siap bihusnil khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bapak ibu adik-adik para jamaah, kalau saya tadi matur kita dan keluarga kita yang sedang sakit, yang sedang susah, itu bukan hanya yang di dunia saja, termasuk keluarga kita, bapak ibu kita, kakek nenek kita, buyut kita, canggah kita, wareng kita, yang sudah berada di alam barzakh, itu juga bisa merasakan sakit, juga bisa mengalami susah dan penderitaan. Kehidupan di alam kubur itu sama dengan kehidupan di alam dunia. Pancen alam kubur niku mirip kalih alam donya, cuma alam kubur niku luweh sempurna tur luweh ombo. Kula matur ngeten iki bukan berarti kula sampun nate mriko nggih dereng nembe rencana. Ombone alam kubur dibanding alam donya niku padha karo ombone alam donya dibanding alam kandungan. Sampeyan sakniki manggone ten alam donya krasa ombo, sampeyan ningali alam kandungan ketok sempit nggih mboten? Padahal biyen sampeyan pas nyang alam kandungan ya cukup sak ngono kuwi. Aja ana sing duwe cita-cita pengen balik nyang alam kandungan. Nyora sedeng gundulmu sak ngono kok. Saniki alam kandungan sampeyan anggap sempit. Soalnya sampeyan wis manggon ten alam donya krasa amba. Lah, benjang yen sampeyan sampun manggen ten alam kubur, nggih krasa amba banget. Alam donya niki ketok sempit kados sak niki sampeyan nyawang alam kandungan. Mila alam kubur niku sejatine mboten alam gaib. Tapi alam nyata. Sampeyan sakniki nganggep alam kubur niku gaib, soale sampeyan dereng mriko. Benjang lek sampeyan sampun ten mriko, alam kubur sampun mboten gaib. Nyata. Alam nyata. Kados riyen nalika sampeyan tasik ten alam kandungan, alam donya niki nggih gaib. Bareng sakniki sampeyan sampun ten alam donya, donya sampun boten gaib melih, sampun dados alam nyata. Sakniki alam kubur kangge sampeyan tasik gaib. Soale dereng mriko, benjang yen sampeyan sampun mriko, alam kubur boten alam gaib tapi alam nyata. Lah urip ten alam kubur niku sami kalih urip ten alam donya. Ten donya niki tiyang pundi niki desane? Selorejo. Wonten sing sehat, atine seneng, uripe tentrem bahagia. Wonten sing sakit-sakiten, gering-geringen, susah, nelongso, sengsara. Ten alam kubur niku nggih ngoten. Ana sing sehat, seneng, bahagia. Ana sing lara-laranen, nelongso, sengsara. Niku tergantung keluargane sing ditinggal ten alam donya. Yen keluargane sing ten alam donya niku api-api, sregep ngaji, ahli ibadah, rukun-rukun kaya wong Selorejo. Niku keluarga sing ten gene alam kubur nggih, sehat-sehat, seneng-seneng, tentrem-tentrem, bahagia. Tapi yen keluarga sing ten donya kok nakal-nakal, beling-beling, tukang rasani, tukang fitnah, gak tau ngibadah, karo tangga yo gak rukun, senengane iri, kakean dosa, ahli maksiat, kaya wong sapa ngomong Bojonegoromu? Matur suwun. Niku otomatis keluarga sing ten alam kubur nggih sakit, ya gering-geringen, nelongso, sengsara. Lek sing ten donya api-api kaya wong Selorejo niku bapake, make sing wis mati, mbae, buyute niku seger-seger, sehat-sehat, sing lanang gagah-gagah, bagus-bagus. Sing wedok yo wayu-wayu, sedep-sedep, bercahaya. Mangkane Kanjeng Nabi lek wanti-wanti nang kula sampeyan, fattaqullah, fattaqullah, fattaqullah, fala tu'dzu mautakum. Seliramu kabeh padha takwa marang Gusti Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah. Jangan sekali-kali menyakiti keluargamu yang sudah meninggal. Kowe padha takwa nang Gusti Allah, aja wani-wani nglarani keluargamu sing wis mati. Dadi wong sing apik yo, dadi wong sing apik yo, dadi wong sing apik. Aja wani-wani nglarani keluargamu sing wis mati. Niku pesene Kanjeng Nabi. Nglarani keluarga sing wis mati niku maksude pripun? Ya nang donya dadi wong nakal. Begitu sampeyan tumindak dosa, begitu sampeyan nglakoni maksiat, iki otomatis bapak ibu, mbah-mbah sampeyan sing wis nyang alam kubur nampa siksa. Iku padha karo nglarani keluarga sing wis mati. Naudzubillah min. Muga-muga kula sampean iki dibimbing Gusti Allah dadi wong sing ahli kesaenan, dadi wong sing ahli ibadah, dadi wong sing min ahlil ilmi wa ahlil khair. Amin Allahumma amin. Pun salajengipun para jamaah, sesuai kalih acarane niki syukuran, kula yakin jenengan pun sering kepireng dawuhipun Allah wonten Al-Qur'an, biasane diwaca kalih mubalek-mubalek kiai-kiai pas acara syukuran. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yen seliramu pinter syukur, yen seliramu gelem syukur, mongko nikmat-nikmat peparingku bakal tak tambah. Tapi yang seliramu kufur, gak gelem syukur, gak pinter syukur, siap-siap po. Entenono. Jarene wong Silorejo, titenono. Sak temene siksoku banget ngelarakake. Kula yakin dulur-dulur Silorejo mriki uripe kepengin tambah nikmat, nggih mboten? Modale gampang. Namung syukur. Asal gelem syukur, bener leh syukur, pinter syukur, mesti nikmat ditambahi dening Gusti Allah. Cuma wong Silorejo kedah ngertos. Syukur nyang Gusti Allah ping pira wae. Syukur nang Gusti Allah sak pira wae. Syukur nang Gusti Allah model piye wae ora bakal diterima yen kula sampeyan mboten syukur nyang menungso, mboten matur suwun nyang menungso. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Sapa wonge sing ora gelem matur suwun nyang menungso, mongko ora dianggap syukur nyang Allah, tegese syukure nyang Allah ora bakal diterima. Nyapa kok ana aturan ngoten? Ibu bapak para jamaah, Gusti Allah niku sering banget maringi nikmat dateng kita dilewatke menungso, mboten diparingke langsung. Mbuh ra digatekke yo. Gusti Allah niku sering maringi nikmat dateng kula sampean, mboten diparingke langsung tapi dilewatke menungso. Mulane kula sampean ya kudu matur suwun nyang Gusti Allah, ya kudu matur suwun nyang menungso sing dadi dalane kenikmatan. Gusti Allah maringi rezeki duit nyang dokter, ora langsung diparingke doktere. Diparingke melalui wong gering. Mulane dokter-dokter iku kudu matur suwun nanggone wong gering. Niku contoh sederhana. Ya kaya kula ngeten iki diparingi nikmat Gusti Allah duit, ora langsung diparingke kula. Diparingke Pak Kusyanto dhisik. Mulane kula nggih kudu matur suwun nyang Gusti Allah, ya matur suwun nyang gone Pak Kusyanto. Paham sampeyan? Esek. Lah iki ana wong loro nggih. Wong loro sing paling sering didadekke dalane nikmat kangge kula sampeyan. Mula kula sampeyan kudu sing apik tenanan karo wong loro. Sinten? Setunggal wong tuwa. Nomor kalih guru. Wong tuwa ambek guru. Niku paling sering dipun dadosaken dalane kenikmatan kula sampeyan. Bahkan kenikmatan terbesar, kenikmatan paling ageng sing kula sampeyan terima niku dalane nggih saking wong tua kalih guru. Ayo dibahas sing luweh penak. Kula sampeyan niki asale ora ana, saiki ana. Niku lewat dalan rupane wong tuwa. Nggih mboten? Celorejo mriki napa wonten wong sing mletek teko watu? Napa mara metungul teko jero lemah? Lah mboten wonten to nggih? Sedaya lewat wong tuwa. Kula sampean ki asale bodho dadi pinter, asale ora ngerti dadi ngerti niku lewat dalan namine guru. Iki sik sampean angen-angen aku tak ngombe. Lha disuguhi yo. Bismillah. Nek dipikir cara akal nggih cocok. Kula sampean ki asale teko Gusti sing banter, asale teko Gusti Allah. Dideleh nyang donya lewat wong tuwa. Lah saiki kula sampean wis nyang donya, nek pengen iso sambung nyang Gusti Allah ben entuk rahmat, entuk ridho, entuk barokah, ya kudu melalui wong tuwa. Tak baleni, tak baleni. Soal iki kata kunci. Ambekan maneh nek gak dibolan-baleni ora paham kok. Wong kene iki ayu-ayu tapi oon. Dadi kula sampeyan sapa sing nesu mau? Kula sampeyan ki asale teko Gusti Allah, didelek nyang donya lewat wong tua. Lah saiki wis manggon ten donya kula sampean. Nek pengen iso nyambung nyang Allah, ben entuk rahmate Allah, entuk ridane Allah, entuk barokahe Allah, kudu melalui wong tua. Berarti wong tua niku dalan. Mbah apik, mbah elek, wong tua kuwi dalan. Mbah nyenengke, mbah nganyelke, wong tua kuwi dalan. Lah namanya jalan, jenenge dalan, kuwi kudu diliwati. Nek pengen tekan nggon, pengen tekan gen kok gak gelem ngliwati dalane, saged tekan gen mboten? Mula dalan kuwi mbah mulus, mbah joglang-joglang, kudu diliwati nek pengen tekan nggon. Wong tuamu ki mbah mulus, mbah joglang-joglang, kuwi dalan kok. Kowe nek pengen tuk rahmate Allah, pengen tuk ridane Allah, pengen tuk barokah teko Allah, dalanmu kudu mbok liwati. Wong tuwa ki mbah nyenengke ati, mbah mangkelke nyang ati, ora usah dipikir. Nek bahasane wong Selorejo, aja dilebokke ati. Apa maneh kok sampe lara gara-gara wong tuwa? Ora oleh wong kuwi dalanmu kok. Mu dalan ki ana sing mulus, ana sing joglang-joglang. Jenenge dalan kok. Paham mboten? Mula nyenengke wong tuwa, bungahke wong tuwa, mulyake wong tuwa, mesti uripe kepenak. Rezekine lancar. Barokah. Anak turune apik-apik. Pengen gadah anak turun sing apik napa mboten? Pengen rezekine lancar napa mboten? Pengen uripe barokah napa mboten? Gampang niku. Senengke wong tuamu, mulyake wong tuamu, baik isih urip maupun wis mati. Allahumma sholli ala Muhammad. Tak urut. Iki masalahe anak sik. Wong kaitane kalih pendidikan anak. Anak nakal iso dadi apik niku sing saged nyetel namung Gusti Allah. Wong tuwa mboten saged nyetel anak nakal dadi apik. Umpama wong tuwa niku saged nyetel anak nakal dadi apik, kula yakin anake wong Selorejo ki disetel apik kabeh. Dadi nyatane wong Selorejo wonten mboten sing anake nakal? Mah anggere gak jawab jujur mah aku. Wong Selorejo wonten mboten sing anake nakal? Niku bukti nek wong Selorejo ra iso nyetel anak. Umpama iso nyetel mesti disetel dadi apik kabeh anak wong Selorejo. Guru nggih mboten saged nyetel bocah nakal dadi apik, ora iso. kok guru kiai lho ora iso nyetel bocah nakal terus dadi apik, bocah beling terus dadi nurut. Mboten saged. Kiai niku mboten saged. Mulane aja kaget sampean nek ana wong liwat nang isore panggung. Kabeh ngingeti kuwi terus aku ora digatekke kok. Ku ya nyapo selintas-selinte. Mboten nesu. Nesu gak wis tak antem iki wong emang. Allahumma sholli ala Muhammad. Dadi guru nggih mboten saged nyetel bocah nakal dadi apik. Kiai mawon mboten saged nyetel bocah nakal dadi apik. Mula aja kaget ana bocah nakal dipondhokke nang gone kiai taun-taunan dangu bareng mulih panggah nakal. Ya mok bocahe rodok merecet tulisane malah apik ngono tok. Nakale panggah. Mergo kiai mboten saged. Kok kiai? Kanjeng Nabi mawon niku nate nuturi keluargane dhewe niku lho ora ngentalke. Kanjeng Nabi nate nasihati pamane sing jenenge Abu Thalib. Ora mempan dijak iman niku lho ora mempan. Padahal sing nasihati Kanjeng Nabi niku. Kanjeng Nabi sedih. Mikir mau. Akhirnya diarem-arem kalih Gusti Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Muhammad, awakmu ora iso nyetel wong elek dadi apik. Awakmu ora iso maringi hidayah nanggone wong nakal terus dadi apik. Sing iso mengaku kuwi Muhammad, sing maringi hidayah kuwi aku. Tugasmu meng nyampeke, tugasmu meng nuturi. Kanjeng Nabi lho niku. Apa mana Kanjeng Anwar Zahid? Loh, kula ngeten iki mboten saged mahamke ten panjenengan, mboten saged. Sing saged mahamke namung Gusti Allah. Saged kula nggih nyampeke ngeten iki, kula ora iso mahamke. Mula kula nggih mboten heran lek ana jamaah ket mau metenteng ngeti kula, ning ora mudeng. Enten wonge nganggo kudung warnane kuning. Metenteng lek ngingeti kula ket mau. Lemudeng keng pundi wong, bukannya dengerin kata-kata aku. Malah dia bayangin andaikan jadi istri aku. Ya ora GR nyatane metenteng tenan kok. Tugas kula meng nyampeke sing saged mahamke Gusti. Mulane kula pesen ngaji niku sing penting mangkat jenengan. Paham ora paham urusan buri ora penting. Ora paham ya wis, sing penting teko ngaji. Mudeng ra mudeng sing penting ngaji. Lho engko lak dipahamke karo Gusti Allah to. Anggitmu guru-guru sing mulang ngono kae yo paham kabeh. Ya ora kok. Ana guru mulang murid-e gurune dhewe iki lho ra mudeng ngono iki ana. Oh, wonge guyu saiki gurune. Ngapunten. Pokoknya ngaji niku sing penting menyang. Yang penting ngaji wis to, ngerti ora ngerti, paham ora paham, ora penting. Gelem ngaji nurut engko dipahamke kalih Gusti. Ibarate kaya tanduran. Sing penting manut dicepke. Wis mancep ngono. Lah engko sing nukulke godhong ya Gusti Allah. Sing maringi kembang ya Gusti Allah. Sing maringi buah ya Gusti Allah. Ngono. Lah sampean ana ngaji sing penting mancep ngono ae wis. Engko diparingi godhong rupa ilmu manfaat. Diparingi kembang rupa urip sing barokah. Diparingi buah rupa ridane Gusti Allah. Ngono ku ora kudu langsung saiki pahammu. Masa ana wit lagi dicepno kok langsung srut-srut ana godhonge, srut kembang, srut buah, ya malah melayu kabeh kok wong-wong. Misale bar ngaji karo aku saiki nah, terus kudung biru kae langsung dadi bunyai nah. Ya bojone ya semaput kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah mulo ngene. Nek wong tuwa kuwi ora iso nyetel anak nakal dadi apik. Guru ya ora iso, kiai ya ora iso. Sehingga ayo disadari. Lek menungso iki asline ora iso apa? Lamun ana sing iso, kuwi pancen digawe iso karo Gusti, diisake dening Gusti. La haula wala quwata illa billah. Sampeyan nek gelem nyadari iki lho, nuturi anak kok gak digatekke, ora bakal nesu. Umpamane aku ra iso. Guru mulang murite kok murite ora paham, ora ngira nesu. Pancen aku ra iso. Allahumma sholli ala Muhammad. Mula kula sering matur, menungso iki kaya kabel. Wis nglewer. Ora iso nyapo-nyapo, ora duwe kekuatan apa-apa. Ya kabel kok iso ndadekke lampu murup mergo nyambung nang set. Sing banter nyambung nang set. Wong ya kaya salon gelimbung. Ya ora iso apa-apa. Ya salon kok metu suarane mergo nyambung nang set. Ya wong iki kaya TV gletak. Ora iso nyapo-nyapo ora duwe kekuatan apa-apa. Kok ana suarane metu gambare mergo nyambung nang. Mulane wong Selorejo ki yo ora iso apa-apa asline. Ora duwe kekuatan apa-apa. Lek pengen iso apa-apa wong Selorejo kudu gelem nyambung nang. Maha Setrum. Rupine Gusti Allah. Wong kula sampean ki ra iso. Woi, makanya aku pesen ibu-ibu sampai nek duwe anak kok nakal ojo sampai yang tutui anak nakal itu orang mergo kurang tutuan. Anak nakal itu mergo urung entuk hidayah Gusti. Ngapunten enten beten sing anake nakal ditutui ngoten niku. Nah terus anakmu sing nakal mbok tutuki nakale waras napa mboten? Bu. Bu. Sampean umpami duwe bojo kok ndablek, aja sampean celatu. Bojo ndablek iku ora mergo kurang celatunan. Enten boten sing senengane nyelatu bojo. Dem. Wonge teko kok. Wonge lungguh nyang kursi rupane ijo. Ngapunten, ngapunten. Ya Allah, bojo ndablek niku ya mergo urung entuk hidayahe Gusti. Bojomu ndablek umpama terus sampeyan celatu, ndableke waras boten? Malah dadi nolo bu oh titokne tambah dadi wong lanang iki kelakuane ngono kuwi Malah gak teko langsung sama nenek kata ngerti saya kis barang-barang ku yo larang. Nek ora percaya sampean dhewe nyang pasar nang blonjo kis saya ketahui untuk apa. Ini kau udah tuh sangengan pinter-pinter muterno duit ngono nyata sampai awet kau yang ini. Menjajal wong lanang nek iso jajal apa penyalahke wong wedok apa nyalahke wong wedok wong rumah tangga mesti ne ora kok ngono. Ya wong lanang lagi teko mbok garap ngono kok bojomu langsung metu teko omah kluyur nyang prapatan lenger nganti dirubung laler. Wong lanang ndablek kuwi mergo urung entuk hidayahe Gusti. Anak nakal ku ya mergo urung entuk hidayahe Gusti. Bapak Ibu, hidayah ki umpama HP ngono sinyal. Jadi tak tekoki yo. Ono HP api regane 20 juta. Nah, sampean yo ora iso tuku HP sakmono. Wong HP-mu yo second kabeh. Iki dhewe mesti isan to gawe contoh yo sing apik to. HP sing Samsung Note 9 iki lho. Sing ora ana blingire iki lho. Urung tumon aku ana kene. Kowe kudu ngenteni second somben. Aku duwe yang mergo dikeki wong kok. Ngene. Rungokno to kuwi. Terus baterai ini penuh. Pulsane kathah. Ning ora ana sinyal. Caket damel nelpon mboten? Caket nggo SMS-an mboten? Caket nggo WA-an mboten? Mergo gak ana sinyal. Terus HP kuwi sama nobat abetke ngene angsal sinyal mboten? Yo ora lah saiki anakmu iki nakal kok mbok candak kupinge cek terus mbok ewer-ewer. Entuk sinyal apa ora kira-kira? Lah kok mbok lakoni? Wong HP urung nemu sinyal. Mbok penyeti yo tiwas gepeng. Mbok tutuki malah rusak. Carane yo padoske sinyal. Golek wis sinyale mlebu srut. Kenek nggo nelpon, kenek nggo video callan. Kenek nggo update status. Kenek nggo nge story. Oh, di belakang juga ada makhluk. Sorry ya. Salah sendiri ngapain kamu tempatnya di belakang? Wih, mau sing bareng ruwayo aku mau. Pon. Hui. Wow, bojo nek wis oleh hidayah, anak lek wis oleh hidayah, wis ora bakal iso di gugat sapa wae, ora bakal iso diganggu sapa wae. Mayyahdillahu fala mudillalah. Allahumma sholli ala Muhammad. Melane tak baleni anak nakal bojo ndablek, aja mbok tutuki, aja mbok omeli, aja mbok celathu. Pados ke sinyal bojomu kok ndablek kok jombok celatu gelek ke sinyal ku nek bengi nolo bu penak ngerayangi sinyal kuwi. Lho sama nang wudu nang sholat mantun ngeten nang donga sing khusyuk ya Allah nyuwun sinyal. Bapak Efikin iki lho Gusti, kula mboten saged nyetel. Jenengan setel nggih Gusti, ngoningon kula. Engko dikeki sinyal karo Gusti. Anak yo ngono. Nek wayahe turu ngono ku lho Bapak Ibu, anak sampean nang ndi Fatihai. Fatihai. Jenenge sapa sebuten? Misalnya jenenge anakmu Abdurrahman, ya Allah anak kula Abdurrahman niki panjenengan icali nakale Gusti, jenengan dadosaken anak sing salih, bekti kalih tiyang sepuh, manfaat kangge agami lan masyarakat. Al-Fatihah. Diwacane Fatihah, niki sebulke mbon-bonane. Terus tambahi alam nasroh niku ping 10, sebulke kuping sing tengen. Terus wacane inna anzalna niku ping 7, sebulke kuping kiwa. Disuwuk dhewe, Bu. Suwukan paling ampuh suwane wong tuwa nyang anak, terutama ibu. Ora ana mandi ngalahke dongane ibu nyang putrane. Dongane ibu nyang putrane iki luwih ampuh, luwih mandi timbang dongane wali sewu. Wis to sampean kelilingo golek barokahe wali cacahe sewu, ora mung wali songo. Sewu eneng sowan ngalap berkah jaluk pendongo kira-kira pirang tahun untuk wali sewu. Terus sampean moro nyang emak sampean, nek sampean ngomong mak kula sampean dongake mak nggih, terus makne ngomong ya nak tak dongake kuwi lek sik luweh mandi sing ya nak tak dongake timbangane sampean muter tekan wali sewu. Nek saiki ta okeh ziarah wali songo tiap ulan ni melu, tapi wong tuane ra tau diparani. Enten apa mboten? Nyonyor uripmu. Ya perkara ngono kuwi. Allahumma sholli ala Muhammad. Kuncine ngeten. Iya iya. Iki masalah anak. Nek nakal aja ditutuki, aja diomeli, aja diploro. Mergo nakale ora mergo kurang tutukan, ora mergo kurang omelan, ora mergo kurang diajar, tapi dereng entuk hidayahe Gusti. Mulane bapak-bapak sampean aja kaya wong biyen to, Pak. Wong biyen ki nek duwe center dereng wonten listrik ngeten niki lek bengi lak ndamel senter to. Mungkin lek ngarani apa? Oh, sentolop. Nggih, sentolop. Duwe sentolop. Lah kok murupe mendrip-mendrip wis ora padhang. Ngoten niku dope yo sing diselentiki. Rumangsane ora benteri mergo kurang selentian. Jenengan tasik menangi ngoten niku, Pak. Berarti wis tuwa. Ngoten niku sik panggah ora mekan ae terus dikono nang ngene. Digedeg-gedegno. Yen ora ngono terus baterene ditokke terus di PP. Rumah sana kurang PP-an. Lho saiki akeh lho guru-guru sing do tiru, duwe murid nakal nah muridnya di PP yo. Woi. Salah ngono kuwi. Kon maduske hidayahe Gusti Allah. Kan maduske hidayahe Gusti Allah melalui wong tuwa. Tugas sampean ngapiki wong tuwa, bungahke wong tuwa, mulyake wong tuwa. Engko sing nyetel anak sampean dadi apik Gusti. Paham mboten? Pokok sampean bungahke wong tuwa, mulyake wong tuwa, ora usah mamang. Anak sampean kok disetel karo Gusti Allah dadi anak sing apik. Tiru petani lho, petani. Petani iki tugase apa? Nandur. Nang dirumat ngono. Wis pokoke petani iki tugase meng nandur. Engko sing nukulke tanduran Gusti, sing gedhek ke tanduran ya Gusti. Sampeyan sebagai petani ora usah melu-melu ngodoti tanduran. Karepe pengen cepet dhuwur nang diodoti dhewe. Malah prutul. Lah anakmu pengen apik mbok odoti kupinge. Malah ra dunung samanku ra iso kok. Mbok ora paham ya wis pokoke tak sampeke. Mergo kula sampean ki asline ora iso apa? Modelmu kok kaya ora trimo tak arani ra iso apa-apa. Umpama menungso kuwi iso, wong sing uripe paling sehat, umure paling dawa kuwi dokter. Wong dokteri paling ngerti penyakit, paham obate. Nek penyakit ngene obate iki, penyakit ngono obate iki. Umpama dokter kuwi iso, mesti dokteri sehat-sehat, umure dawa-dawa. Tapi nyatane ada dokter spesialis jantung mati muda karena serangan jantung. Malah ono dokter spesialis kulit iku diken. Tenanan kok. Jadi ngobati pasiennya ambek garuk-garuk. Padahal ini dokter spesialis kulit gudiken ora waras-waras. Kuwi bukti lek menungso kuwi asline ora iso. Para rawuh. Umpama menungso niku iso. Wong sing pakaiane paling apik niku penjahit. Penjahit iki pinter gaweke pakaian wong kok. Model piye? Model pakaian sing kaya ngene iki? Iso penjahit. Model pakaian sing kaya penyanyi loro iki? Iso penjahit. Tapi deloken penjahit iki rata-rata pakaiane elek-elek. Soale sing apik didol. Sampeyan menawa duwe tangga dadi penjahit, Bu, tanggamu wedok kok penjahit deloken. Ya apa-apa nganggo daster ambek kalungan meteran. Ora usah tersinggung, nyatane ya iya kok. Ngene iki pas pengajian ae apik. Tekan omah ya ditetel dasteran meneh kok. Bolong kabeh ngono. Halo. Umpama menungso kuwi iso, wong sing omahe paling apik niku tukang. Wong tukang iki pinter gaweke omah wong. Model-model tipe piye-tipe wis ora karo-karuan. Tapi lek menawa ana tanggamu dadi tukang deloken, omahe mesti urung dadi. Ya ora ngenyek kok. Oh kae bojone tukange ngeklek kok. Soale lek garap omahe dhewe ra entuk bayaran. Tukang rata-rata omahe ora dadi-dadi. Ya tahu kok wong tanggaku ya ana sing model ngono kuwi. Umpama menungso kuwi iso. Anak sing paling pinter kuwi anake guru. Wong guru iso minterke anake wong. Tapi nggih wonten kok guru niku anake ten sekolahane peringkate sejumlah murid e ngoten niku nggih wonten. Lamun nilaine apik dikatrol kok. Wong bukane wali kelas. Ayo bantau saiki. Pancen menungso ki ra iso. Umpama menungso iso, anake kiai iki alim-alim kabeh. Anggitmu terus anake kiai mesti iso ngaji. Yo iki ae lo ngarani pret. Mulane para kiai niku putrane mesti dipondhokke ten kiai liya. Yen mulang ngaji kiai liya. Rata-rata ngono putrane kiai iki lulus SD, lulus MI di pondok, okay. Termasuk anakku. Lho kula sadar, kula bapake ora iso kon mulangi dhewe. Ibune ora iso kon mulangi dhewe. Ten griya nggih enten pondok, enten sekolahan. Muridnya nggih pun lumayan, 700-an, gratis kabeh. Nggih, monggo, makane tak umumke pisan. Monggo. Niki pun mulai wis oleh 200-an 200 piro? 100 berapa gitu. Gratis semua. Tapi nek sepeda kowe niki ya nyusahno kiyaine malah. Jadi kula terus mikir, umpami anak kula kok mondok nomai dhewe. Sekolah teng ngene piyambak, malah ra dadi wong. Mergo umpama anakku kok sekolah bolos, ngajine bolos, terus nakal, ustad-ustad ora ngira wani nuturi. Ustad endi sing wani nuturi anake kiyaine? Ya pengen kualat to piye? Mulane titeni omongan kula, mbok anake kiai sapa wae? Kapan ora mondok nggone kiai liya, ora ngaji nemane kiai liya, ora bakal iso ngaji. Mungkin oleh karomah, entuk karomah ora mergo teko ngalime, ora mergo teko ngajine. Ora ngira iso ngaji. Anake kiai sapa wae kok ora mondok nang nggone kiai liya, ora bakal iso ngaji. Kuwi anake kiai, apa maneh anakmu? Nesu-nesu mergo menungso niku asline ora iso. Sampean ku nek ape apa-apa ku ya aja sampean garap dhewe. Wong sampean ra iso kok kate sampean garap dhewe iki lho. Ora dunung kok. Lha piye? Eh, njaluk ore wong sing iso garap. Sinten Gusti? Gusti Allahumma sholli ala Muhammad. Maka nenek arep ngopo-ngopo niku aja lali ndonga. Minimal maca bismillah. Maca bismillah ya padha karo pamit nyang Gusti Allah, njaluk rewang Gusti Allah. Paham Bu nggih? Sama nek nuturi anak aja lali bismillahirrahmanirrahim. Nah, sing omongane ibu isa men rungokno nak. Engko anakmu mesti manut. Soalnya nafsune anakmu kalah karo hidayahe Gusti. Lah nek nuturi anak langsung katak-katak-katak-katak-katak-katak-katak-katak bocah ora kena diomongi karo menungso kowe iki anak napa ra jene. Padahal anake dhewe. Dudu anakan wong kowe. Ngajare anak berarti sing ngomong iki dudu wong. Ngono kuwi omongan sampean kecampuran omongane setan. Suara sampean kecampuran suarane. Lho, sampean aja salah paham lho. Setan iki ora kok sing manggon grumbul-grumbul ngono kae. Setan iki ora sing nok peteng-petengan ngono kae, ora. Setan. Setan kuwi ya jiri majrot dam. Mengalir seperti aliran darah non juru awake menungso. Dadi setan ini non juru awake menungso. Ana menungso nek kok wedi karo setan, salah nyapa wedi. Wong kok wedi karo setan salah. Wong setan iki lho manggon non juru awake dhewe. Wong iki asline wis mengandung setan. Ora usah wedi para setan-setan sekalian. Nah, modele kaya darah mengalir niki setane sing situ ndi mau. Oh setane kudu nguyuh barang ngono ya. Dadi modele kaya darah. Lek sampean zikir, sampean maca bismillah nyebut asmane Allah, kuwi munggo getih setan mampet. Wis ora iso gerak ya. Mampet. Mulane arep ngopo-ngopo kongkon bismillah, kongkon zikir. Setiap menungso zikir, setan mampet ora iso gerak. Lain orang zikir, setan bebas leluasa. Sehingga zaman nuturiana orang mau coba bismillah, oh, setan seneng seneng eram, rewang era kata iya terus, iya terus, iya terus dibumboni. Arab ngelengke bojo nuturi bojo yo jolali bismillahirrahmanirrahim. Mas, aku tak ngomong sama rumah oke mas ya. Kau bojo mula lemes lemes. Ini ki ono sing batin, ngebujuku nakaleram, keliwat keliwat dableke, ya berarti ditambah bungone, sing khusyuk minimal, arep ngelingke yo, ambek merem merem, auzubillahi minasyaitan, bismillahirrahmanirrahim, iya kena butuh iya kena, walau bolin melek, gak ono sebujurnya, nah, ya metu yang jopo udut ambek kebal kebul. Mas. Nyapa? Aku arep ngamang. Mah. Aku wis ngerti arep disuwok. Ya wis kelumpuke nyang bismillah ngono lho, Bu. Ya arep nuturi bojo kok leren ila hadratin Nabiil Mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi azim. Malah melayu bojomu. Soale kuwatir mbok tahlili. Lho, niki penting nggih. Perkawis anak niki penting banget. Niko lho, Bu. Ya Allah, ra dirungokke. Kanjeng Nabi nek kuwatir sampai dawuh laisa minna man lam yarham shaghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Dudu golonganku gak tak anggap umatku, dudu boloku. Nek ana wong tuwa ora welas nyang anak, lek ana anak ora hormat nyang wong tuwa. Kanjeng Nabi sedih nek ana wong tuwa kok ora welas nyang anak. Kanjeng Nabi sedih nek ana anak kok ora mulyakno wong tuwa. Soale napa? Nek ana anak wis ora hormat wong tuwa, ora mulyake wong tuwa, kuwi alamat bakal muncul generasi-generasi sing atine elek ngebekin donya. Lah nek donya iki diiseni wong-wong sing atine elek, alamat donya iki rusak, gak suwe terus kiamat. Mula Kanjeng Nabi nalika ditangleti kalih tamu nika, malaikat Jibril ngembo dadi menungso. Ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan dinten kiamat niku? Kanjeng Nabi jawab, mal mas'ul bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Dalek Kanjeng Nabi ngerti sing namu malaikat Jibril. Nah sing ditakokke masalah kiamat, kapan Kanjeng Nabi kiamat niku? Kanjeng Nabi jawabe, sepuntene kula sing ditangleti mboten luweh ngertos tinimbang panjenengan sing tanglet. Terus tamune niki wau tanglet meleh. Wama ammaratuha, menawi ngoten napa tanda-tandane dinten kiamat rusake jagat. Nah lek niki kula ngertos diantara tanda-tandane dinten kiamat donya niki rusak, antalidal amatu rabbataha. Nek wis ana budak ngelahirke jeragan, maknane ana budak ngelahirke juragan. Mestine wong tuwa ngelahirke anak, berarti nasibe wong tuwa kaya budak, gayane anak kaya juragan. Maksudnya dawuhe Kanjeng Nabi nek wis ana budak ngelahirke juragan. Kuwi maksudnya mbok ora digatekke kok. Wong tuwa nasibe kaya budak, anak gayane kaya juragan. Nek wis ana pembantu ngelahirke majikan. Wong tuwa nasibe kaya pembantu, anak gayane kaya majikan. Anak saiki lak kaya majikan, anak saiki lak kaya juragan. Ngapunten ngapunten, nek duwe karep ora kenek disemayani, dikongkon. Hoi. Nek njaluk ora kenek disemayani, nek dikongkon pancen majikan kok. Juragan. Mulane donya iki wis kualik. Kalau dulu anak berbakti kepada orang tua, kalau sekarang malah orang tua yang berbakti kepada anak. Biyen anak manut wong tua, saiki malah wong tua sing manut kebo nyusu. Padahal gudeli kok susu, pentil ini orang metu. Lho saniki modele lek malah wong tua sing manut ten anak to nggih. Ya Allah ora nyaut tok terus mboten iki. Sekarang malah orang tua yang berbakti kepada anak sudah mengandung, melahirkan, begitu anaknya lahir, masya Allah arep dulang mangane dadak goda-godakan muter desa. Sego wis dipuluk nyang tangan ning ayo mak nak mak anake meluwai diuber karo ibune. Ayo mam. Biyen mosok ana ngono kuwi. Biyen make adang, adang ngono ae kok masak. Biyen make adang nyang pawon, anak teng jerabing ngenteni. Nggih to? Akhire karo make diusir, nyingkir karo metu dhisik kono nyang dolen, dolen sik kono playon karo adi-adimu, golek wis mateng diceluk. Metu kabeh anake godha-godhakan ambek adine. Wetenge kan luwe, masakan ora enak tetep dipangan. Begitu segone wis mateng, toblek nyang talam, gaweke sambel brambang, lombok, tomat, terasi mbek uyah sek. Teplokke, gorengke iwak asin seng biur-biurke. Mateng siap anake diundangi. Kur. Mangane kruyukan, ya Allah, sak talam bocah pitu kruyuk-kruyuk telap-telap sampai resik talame didilati drijine diklamuti siji-siji. Masya Allah, saniki wong tua manen wong tua dadi pembantu arep ndulang anake gek anake gayane kaya ora gelem ngono kae mluwayu goda-godakan. Makanya sekarang orang tua yang berbakti kepada anak, mohon maaf, udah mengandung, melahirkan, sekolah 50 meter antar jemput. Kemenyek. Dah, udah mama antar sekolahnya. Nanti kalau pulang mama jemput. Sekarang mama mau tandur dulu. Wong selor jajan. Sekarang mohon maaf, kuliah didaftarkan, kos-kosan dicarikan, pekerjaan dibelikan, nikah dikawinkan, rumah dibuatkan, begitu melahirkan diasuhkan. Ini namanya orang tua yang berbakti sama anak. Sorry ya, kadang-kadang masalah mendidik anak, wong selorejoi kalah karo pitik. Nesu ya wis. Aja astagfirullahalazim. Kowe tak kei bukti kowe. Kula niku nek enten mbah kok ngomong putu. Nelongso ten batin kula. Nggih campur kudu guyu. Wong tuwek kok diploro cah cilik. Ana mbah kok ngomong putu mbah bodoh. Mbah ki wis tuwa, wayahe ngaso istirahat ngeparek nyang pangeran golek sangu nggo madhep sing kuwasa wayahe. Dan tugas mbah itu bukan mendidik cucu. Tugas mbah adalah mendidik dan ngeramut bapak ibunya cucu. Cucu itu ya tugasnya bapak karo ibune. Nyapa kok mbah ana mbah dipasrai putu sing nganti limo nang kok gelem kuwi mbah bodoh. Ayo alasane sayang putu embel. Sayang putu sedina rong dina, seminggu nganti 10 dina, seneng dikepung putu, gaya iso andum sangu. Entuk rong wulan tensine mesti munggah. Bentongo mesti dicurhati, "Yu, aku saiki wis ora iso nyelehke bokong. Yu, aku ora iso nyendekke geger. Yu, aku saiki ora iso ngene, ora iso ngene, ora iso ngene." Ngapunten nggih. Mula sing dititipi putu niku balekke. Putu dititipke nyang mbah gak mungkin sukses uripe karena mbah itu bukan pendidik yang baik bagi cucunya. Wong mbah nyang putu tarjete sing penting bocahe seneng, meneng, anteng, wis. Ngapunten. Iki sing tak maksud, kok kalah karo pitik to? Sak donya ora ana bapak pitik tanggung jawab ya ora ana. Goleke ya. Tapi ibu pitik sukses ndidik anak-anaknya. Bapake ora tanggung jawab. Pitik lanang ya ora ana tanggung jawab. ana pitik lanang golek pitik wedok, nek gedhe jenenge babon, nek cilik jenenge doro. Begitu nemu dirayu, carane ngrayu tawaf muter ping pitung. Ya tari sufi lho, tari sufi. Ya karo wiridan kuwi anggitmu gak karo wiridan, pitik jago kuwi. Bareng babone wis kenek. Akhirnya ndoprok mekoko. Sing lanang ya langsung munggah celingkri. Terus digasak cetet. Bareng gasak mudun gaber-gaber. Minggat. Minggat. Ora tanggung jawab. Minggat wis, tapi mbok pitik sukses. Duh, ngendok ikhlas. Apa ana pitik ngendok ora ikhlas? Ngendoke ikhlas. Angkrem khusyuk. Jangankan ndoke dhewe, dititipi ndoke bebek, ndoke entok, ndoke banyak, khusyuk angkreme. Begitu netes, anak-anaknya yang kecil dididik sesuai dengan fitrah kepitian, sesuai dengan pri perpitian. Diulangi carane golek mangan. Ono gabah apa ono beras, ngono ku babone nyucuk, cuk ora dimplok, dibalekke. Cuk ditokno nang ngarepe kutuke. Akhire anake ngerti, cuk dilek. Ono jagung ndak gede yang ngono, dicucuk karo babone, cuk mboten dilek. Didelek teng ngarepe anake ning ucuk. Ketika ada hujan dilindungi, nak, sini nak, mama lindungi kamu nak. Suwiwine dibegar karo. Anake kutuk mlebu karo pelek didekep. Biar saya yang kehujanan, biar saya yang masuk angin. Asal anak saya sehat. Didekep kudanan ya wis aku mboke. Kanginan ya ben aku mboke. Anakku aja. Didekap dekat dengan hati, dekat dengan jantung. Makane lek wong biyen gadah anak niku, bayi niku digendong ten pundi-pundi, didekap, didekatkan dengan dadanya, didekap erat di dadanya agar dekat jantungnya, sambung hatinya. Anak biyen ampe dikudang tak lelo lelo lelo lekung la ilaha illallah Allah maha agung. Umbian pinter-pinter nembang. Wis saiki sampean yo gak apa-apa to Bu karo nyanyi Bu. Selawatan, selawatan. Karo selawatan sampean saiki nggih. Yo yo ora kudu persis ngono. Nek krungu tanggamu malah kowe lara untu to piye ya ya kok. Didekap. Wong biyen nek lek duwe anak mesti dipondong, digendong, diayun-ayun. Kenapa? Di taruh di dadanya biar dekat jantungnya menyatu, hatinya nyambung. Mulane anak karo ibune nyambung biyen. Saiki ora, anake mulai cilik digledhek, disorong. Ambek kuk. Mulane anakmu kelakuane ya kaya kuk. Wong mboke wis ora gelem dekep kok. Wes saiki lak digletek disurung to. Kadang dibatek ngene. Jauh dari jantung, jauh dari hati. Jo kaget ya sing anakmu gak nyambung karo wong tuane. Nek cilik wong tuane mau gendong males, gak gelem dekep kok, digledhek, disorong. Lek gak ngono ayunane. Nyunya, nyunya, nyunya. Ora usah guyu kelakuanmu saiki ngono kuwi. Ngapunten wis, ngemiki lho saiki gak gelem kok isan. Dot. Ketuti pakane mbok kekno ae. Nek diketut anak kok gak entuk. wis dawak-dawak ke engko. Ayo. Begitu menetas anak itu dididik oleh babon sesuai dengan fitrah kepitian. Bareng wis iso ceker dhewe. Wis iso golek mangan dhewe. Sing lanang dipendeli, diteladungi dadi jago. Sing wedok diteladungi, dipecoi, dipendeli dadi babon tanpa merepotkan neneknya. Mulane ora ana mbah pitik momong putu. Lah saiki kok ana mbah Selorejo momong putu berarti kalah karo balekke ya mbah. Putumu iki balekke. Lho kok kon momong sapa? Ya mae karo bapake. Jujur misale umpama kula wis dadi mbah ya. Anak kula niki duwe anak. Terus arep kerja, arep nyangdi ngono. Terus anake berarti putu kula kok dititipke kula? Mbah, derek titip putune. Aku jawab, "Sorry." Tugasku kuwi ndidik kowe. Lah nek urusan anakmu putuku iya, tapi iki ora kewajibanku, iki kewajibanmu. Lah nek men sedelok sak jam rong jam, oke ora apa-apa. Lah nek mbok pasrahke blek kongkon didik aku, sorry. Ora tugasku, tugasku meng dongake. Aku dibantah karo anak misale. Lho nopo mbah mboten sayang kalih putu? Wis sayang banget. Nopo mboten seneng kalih putu? Seneng banget. Aku seneng nyawang putuku timbang nyawang raimu. Lho, mbah ki luwih abot nyang putu timbangane nyang anak, kuwi bener. Putu minangka putusan kok. Sayang justru mergo sayang ki aku mau mbok titipi. Soale nek mbah ki mesti ora tegel karo putu. Targete sing penting putune meneng seneng. Wis. Nakal kaya apa dibelani kok. Ngapunten ngapunten. Mulane lek ana wong duwe anak kok dipasrahke mbah. Dosane 5 gede-gede kabeh. Lho saiki akeh lho. Mbah begitu tua profesine malah dadi MPR. Singkatane apa? Momong putu resik-resik. Bayarane piro? 3M. Mumat mumet mencret. Makane tak arani mbah goblok iki ngono. Lah kowe saya tua kok saya keploro uripmu iki lho. Biyen kowe sik enom momong anakmu bareng wis tuwa kok momong putumu. Urip mbok ploro ya. Akhire kowe ora sempat ngibadah, arep salat jamaah ra iso perkara putu ganduli sewek. Wayahe salat jamaah asar putune rewel. Ora rewel piye wong putune mbedhik-bedhike kaya anake wong Selorejo kok. Mosok kulkas kok dileboni lho. Lho putu sing dimong mbah dadine lak ngono rata-rata. Anak sing dimong mbah ambok ana meja taplak disereti, dibuateki, ngene iki dicublesi, pot kembang ya disungkiri. Wis gak karo-karuan wis to. Mbah ora ngira nyebeti ora ngira, ora tegel. Ayo tolong mbah sing dititipi putu balekke. Lek wong tuwa ya, rumangsa rungokno to. Duwe anak kok dipasrahke mbae, kuwi dosamu 5 gede-gede kabeh. Siji, kuwi dosa nyang Gusti Allah. Lha kok dosa nyang Gusti Allah? Anak ki amanah teko Gusti Allah. Kewajiban adalah kepada orang tua, karena amanah itu diberikan kepada orang tua. SK-nya diberikan kepada orang tua, bukan kepada mbah. Delengen nggone akte kelahiran jenenge mbah ora ketulis. Lho kuwi tanggung jawabmu, amanah kanggo sampean mbok pasrahke wong liya, mbok pasrahke mbah. Berarti sampean pengkhianat amanah. Dosa gedhe, dosa nyang Gusti Allah. Nomor loro, kuwi dosa nyang awakmu dhewe. Kuwi jenenge zalimul li nafsi, kamu zalim pada dirimu sendiri. Nang kuwi gelem upluk-upluke kuwi. pluk pluk pluk. Lha wae gelem penake tok kowe. Bareng wis wayahe soro wayang rambut mbok pasrahke wong tuamu meneh. Jolim kuwi jenenge kowe. Gelem penake moh sorone. Sapa ngomong penak sedilut ta? Lha penak sedilut kok terus-terusan kowe. Wes nomor telu, kowe dosa nyang wong tuamu kowe. Wong tuamu kuwi wis sorong rumat kowe mulai cilik gedhekno. Lho bareng wis sepuh wayahe istirahat, wayahe mesine kepenak. Lho ketambah mbok beleki. Balekno. Nomor papat, kowe dosa nyang anakmu. Anak itu punya hak untuk mendapatkan kasih sayang ayah, mendapatkan cinta ibu. Hei, dosa nyang anakmu. Akhirnya mergo didiane mbah gak iso maksimal, anakmu malah dadi nakal. Nomor lima, kowe dosa nyang lingkungan, dosa nyang masyarakat. Lingkungan dan masyarakat itu punya hak untuk mendapatkan bakti dari anakmu, tapi mergo anakmu gak tepak malah dadi sampah masyarakat niku. Didikane sing ora bener. Dadi dosamu limo gede-gede kabeh nek duwe anak mbok pasrahke mbah. Balekno. Mbah tak ulangi, Mbah. Kapan putumu kok diweke? Mbah titip putu, sorry. Kok sorry to, Mbah? Aku manut Anwar Zahid. Aku tanggung jawab wis. Lah nek mek sak jam rong jam ya ora apa-apa. Hoi. Arep pindah kok. Ngapunten, Mas. Sopo? Gus Yanto. Ini jamaahe nyuwun tambahan waktu. Boten iki maksudku kan cara kerja berarti kan lembur. Wong perumahan yo ngerti to bahasa lembur kan yo ngerti to. Wong lembur hitungane yo dhewe. Seje hitungane. Nah, soalnya ngene perlu kula aturke nggih. Niki masalah syukuran khitan nggih niki riyen. Yo kapan-kapan nek urip sing barokah liyane kapan-kapan nek diceluk neh. Iki penting. Sopo ngomong larang mau? Ya, kowe nek pengen murah, modenmu dhewe kuwi kongkonan ceramah. Ora usah ngundang aku. Ngono lho. Wong rupa yo nggawa rega. Dadi internasional karo lokal yo beda. Padahake ngene, anak kuwi soalé rungokke to. Lho nek omonganku keliru sampean bantah mboten napa-napa. Iki aksi bela mbah-mbah. Dadi jurusé sorry ngono, Mbah. Lek ming sak jam rong jam mboten napa-napa. Lek dipasrahi sampai ulan-ulanan sorry. Saniki akeh soalé bapake ibuke kerjane nyang Jakarta. Apa nyang ndi ngono. Duwe anak nyang Jakarta, duwe anak nyang Jakarta, terlik terne mulih nyang Magetan, pasrahke bae. Bapaknya balik, ibunya balik, bapak ibunya balik ke Jakarta. Mana neh, kok ternyata Magetan neh. Lah kok kalah karo pitik tuh? Kuwi berarti bebek. Ya toh, nek bebek enak ngono toh. Lah sing penting bar kupluk-kupluk-kupluk-kupluk. Bapaknya karo ibuke wis ora peduli. Bapaknya hilang, ibuke anggar bar ngendok peloteh tinggal nyingkreh. Ngendok iso dalan-dalan sak nggon-nggon ora ana bebek duwe petarangan iki ora. Nasibe ndoke piye wis ora ngurusi bapak ibune. Mbah didadar, mbah digoreng, mbah kidekan wong. Para bebek-bebek. Anak kuwi dadine papat. Anake sapa wae? Mesti jadinya satu dari empat kriteria ini. Ini menurut Al-Qur'an. Menurut Al-Qur'an, anak itu dadine salah satu dari empat kriteria ini. Satu, anak harapan yang semua orang tua pasti ingin punya anak seperti ini. Sering ayat niki di damel donga, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadi penentram jiwa, anak yang menenangkan hati, anak yang nentram ke jiwa. Iki nek bahasane wong Selorejo yo, anak solih solihah, lek lanang solih, lek wedok solihah. Muga-muga anak-anake wong Selorejo qurrata a'yun sedaya. Cirine gampang, titenane gampang. Sama nek ngukur anak solih-solihah niku ora kok sek cilik-cilik ngoten niku. Anak sek umur 4 taun wis apal juz amma. Alhamdulillah, anakku solihah 4 taun sudah hafal juz amma. Kuwi urung kenek nggo ukuran. Anak nek sek cilik niku urung kenek nggo ukuran solih apa solihah. Soale mbok anake sapa wae nek sek cilik kabeh wong mesti seneng, nyenengke mesti. Ana ibu-ibu nggawa bayi. Woi. Mbok sapa wae ningali bayi niku mesti seneng najan ora kenal, kecuali wong sing ora normal. Mula ukurane anak solih solihah niku nek wis memasuki usia pubertas. Usia SMP, usia sanawiyah. Iki nek nggo ukuran anakmu kuwi solih apa ora, solihah apa ora. Soale kathah Bu, sek TK niku jus amal, jus 30 niku apal, lancar macane fasih, rumangsane wong tuane ya wis tuwa pak Bu bener. Begitu memasuki usia SMP. Ukurane anakmu apik apa elek? Kuwi nek wis masuk usia pubertas, itu masa-masa pembentukan karakter dan jati diri. Lah sakniki niku kathah bocah SMP wani nyang gurune. Gurune ditantang dijak duel, ditantang dijak gelut, wong tuane ditantang, malah ono wong tuane dhewe dipateni bareng ngono kuwi. Usia-usia SMP, usia SMA, SMP SMA itu masa-masa di mana jati diri anak terbentuk. Sak ngono kuwi ukurane. Lek se SDMI urung kena nggo ukuran anakmu solih solihah. Iki ngrungokke apa ora ya wong-wong iki? Ukuranku gampang wae. Lek pengen ngerti anak solih solihah, kalau di rumah orang tuanya senang, ketika keluar rumah orang tuanya tenang. Ini anak solih solihah. Ketika anak di rumah orang tuanya senang, ketika anak keluar rumah orang tuanya tenang. Iki mesti anak solih solihah. Kalau lagi di rumah orang tuanya senang. Kenapa? Karena anak bisa berbakti. Ketika keluar rumah orang tuanya tenang karena anak berprestasi dan bisa jaga diri. Iki angel lho kata-kata ngene iki angel lho. Dadi anak yang ketika di lingkungan internal dia berbakti, ketika di luar eksternal dia berprestasi. Iki sing tuwek ora paham ngene gak tak terangke. Pas nyang omah wong tua seneng. Tepak libur sekolah e, Bu. Tak niki kula mboten sekolah kok, Bu, kula libur. Bu, ibu istirahat mawon nggih, sing masak kula. Ibu pakaiane sing kotor pundi mangke kula sing nyuci. Ibu mboten usah nyapu, istirahat mawon kula sing nyapu. Anakmu wis ngono? Enten anake sing ngoten? Berarti anakmu urung salihah blas. Berarti anakmu nek wayah libur sekolah ngono kae sampean pas mbah-mbah, Bu nitip. Ngono kuwi anakmu. Nek ora ngono ya terus ngene. Dicelok, Nduk. Nduk. Ha. Nduk. Ha. Nduk, apa ta, Bu? Sing ndi anakmu? Ya Allah. Makanya kalau dulu mbah apa lek ngarani disowani putu. Cucu sowan ke mbah kalau dulu. Sekarang malah mbah sowan nang putu. Nah, putu diparani mbah ini orang gak teke kok mergo dolenan HP. Prihatin. Ketika anak keluar rumah, orang tua tenang. Anakku wis iso ngaji. Anakku punya bekal, mampu menjaga hati, imane wis kuat, takwane wis kuat. Tenang wong tua. Lah nek anak sing gak saleh, gak salihah, ketika di rumah orang tuanya susah, ketika keluar rumah orang tuanya gelisah. Yang saleh salihah tadi ketika di rumah orang tuanya senang, ketika di luar rumah orang tua tenang. Nek gak saleh, gak salihah, ketika anak di rumah orang tua susah. Ketika keluar rumah orang tua gelisah. Metune nyandi karo sapa terus nyapa engko nang kene apa-apa tekone jampi bo paham bo enggak pokoke ngono waktune gak mengizinkan lagi coba ngomong jam kedua gak usah mau. Wes seneng aku dilabrak uang ngono apa piye? Jeng nomor loro, anak iku zinatul hayati dunia, perhiasan kehidupan dunia, hanya menjadi aksesoris untuk menaikkan gengsi orang tuanya saja. Ono, anak iku mau digawe gengsi-gengsian. Masih dalam kandungan. Sebenarnya enggak ada problem, enggak ada masalah apa-apa dengan kandungannya, tapi yang menangani 4 dokter spesialis kandungan. Kukoncone tonggo-tonggo ini gede-gede kabeh. Dokter papat spesialis kabeh ku bayari pira. Masih di kandungan sudah di USG biar ketahuan jenis kelaminnya. Kau nih ngerti kan? Terus dikai status, alhamdulillah anakku cowok. Terus wakai sing ngelek, wakai sing komen. Begitu melahirkan proses persalinannya dibilikan rumah sakit yang bonafit. Jadi teman-temannya, sejawatnya, tetangganya ketika menengok pada berdecak kagum. Iki mbayare pi. Enggak bangga-banggaan. Begitu lahir diberi nama yang penting kelihatan bagus, kedengaran indah walaupun tidak bermakna. Kayak jeneng Nancy Blacky. Saiki akeh ngono kuwi sing ditirui anak jeneng artis wedok jenengane Vanessa Angel ngono. Ya Allah, ngeri. Tokoke popoke siji regane 2,5 juta. Koncone kan heran, wih popok air gane 2,5 juta. Oh bedane apa toh popok larang karo popok murah? Apa nek dipopoki larang wis dadi emas? Begitu masuk usia sekolah, disekolahkan di sekolah-sekolah yang katanya bonafit tanpa memperhatikan kualitas. Masih TK sudah dipaksa untuk belajar 4 bahasa. Bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jepang, bahasa Jerman. TK sudah bisa 4 bahasa. Rumangsane ngono ku malah pinter, koplak anak. Loh, otak anak itu ada batasnya. Isek TK wis dibeki dijejeli 4 bahasa. Bareng tuwek karek. Oh. Orang sekarang yang hebat-hebat, yang sukses-sukses itu dulu waktu TK-nya cuma satu bahasa, bahasa Indonesia tok. Bisa belajar, bisa bahasa asing macam-macam itu wis gede. Saiki enggak, sik TK wis diajari 4 bahasa, menguasai 4 bahasa. Rumangsane pendidikan ngono kuwi apik. Malah koplak arek. Lane mundak gede akeh stres ya perkara ngono-ngono iku. Gak tepak rungokno guru-guru. Aja ngawur nerapno metode. Gak terima ya bene wong. Aku ya syukur ngomong. Gak terima kon kon mara nang nggonku. Waktune gak nyukupi, Bro. Tambahane endi? Terus. Nah, yang ketiga, anak bisa menjadi fitnah. Wa namu annam awwalukum wa aulukum fitnah. Ujian kanggo wong tua. Fitnah akeh lho saiki, mohon maaf. Anak yang menjadi fitnah. Anak polah bapa. Pola tingkah anak itu membawa reputasinya orang tua. Ngapunten. Kadang bapaknya pejabat, anaknya jadi penjahat. Bapaknya jenderal, anaknya berandal. Bapaknya ustad, anaknya murtad. Bapaknya kiai, anaknya grosir ekstasi. Medeni wong. Woi. Ya sing nomor 4 malah aduh. Inna min amwalikum wa auladikum adu, inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Anak menjadi musuhmu. Musuhe wong tuwa. Naudzubillah. Ya muga-muga kabeh anake qurrata ayun. Nah, itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan orang tua. Insyaallah nanti saya sampaikan pada serial berikutnya. Nyun pangapunten Kang Agung, kula langsung nyun pamit niki mangke. Tolong Bu, kula aja dicethoti. Babinsa, Babin Kamtibmas, mohon pengawalannya nanti. Ojo hahe-hahe kae. Lah aku mau pipiku dicuwetot wong iki wetengene. Wong-wong ini mbek aku modele kok gemes ngono ya. Heran aku. Tolong dikasih jalan, tolong Bapak-bapak mohon bantuannya, nggih mohon kesadarannya karena saya harus pindah dan sudah ditunggu jamaah yang di sana. Nyun pangapunten, kita ndonga sesarengan. Muga-muga manfaat, maslahah, barokah fiddin wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alaminir rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim.